Berikutnya jalsah ke 14 ke 17. Ha ha ha ha. Indana harfu ha ha maftuha ha. Naam. Afwan. Ha tipis ya, bukan ha tapi dengan mustafilah bi tarqiq al-shaut. Ha ha ha ha. Ha keluar dari aqsa al-halq. Naam. Pada awal pertemuan kita telah membahas al-hamzah. Hamzah juga dari aqsal halq, dari pangkal tenggorokan atau kerongkongan. Taib. Maka al-ha ini juga dari aqsal lisan, aqsal halq, dari pangkal tenggorokan. Namun al-hamzah lebih dalam daripada ha, ya. Ha di atas makhraj hamzah. A adalah huruf yang paling dalam makhrajnya. A. A. Ha. Ha. Ha di atasnya. Nah, bukan di bawah. Bukan bahkan di apa? Di dada. Ha, tidak. Baik. A adalah a'maq al-harf, a'maqul huruf makhrajan. Huruf yang paling dalam makhrajnya. Baik, ha di atasnya. Ha. Ha. Ha. Ha. Baik. Indak ya, akhi. Ha. Ha. Ha. Ha. Iftah. Buka. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Taib. Ha. Ha. Ha. Taib. Nakara. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Kha. Ha. Kha. Ha. Ba. Ha. Ta. Ba ha ta. Ha za la. Ha za la. Ha fa ma. Ha fa ma. Ka ha ro. Ka ha ro. Ka ha ro. Ka ha ro. Ha na a. Ha na a. Ja ha da. Ja ha da. La ha la. La ha la. Sa ha wa. Sa ha wa. Ha da ma. Ha da ma. Da. Da. Ha da ma. Ha da ma. Ha ra a. Ha ra a. Baik.